Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan segala macam kebaikan, memudahkan kita pagi hari ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau disebut juga Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu di bab ke-39, bab ma ja'a fi naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang apa-apa yang datang mensifati, menceritakan tentang tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, di bab ke-39 ini penulis rahimahullah ingin menceritakan bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW sebelum tidur. Di mana Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah mengingatkan di awal pembahasan tentang tidurnya Rasulullah SAW, bahwa tidur itu sendiri di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ini yang kita lupa untuk merenunginya, untuk mentadabburinya, melihat ayat-ayat kauniyah. Salah satu ayat kauniyah adalah apa? Tidurnya kita, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu khusus, yaitu malam hari, waktu untuk istirahat, waktu untuk berhenti dari aktivitas kita, sehingga tubuh ini mendapatkan haknya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan di sini di surat Az-Zumar ayat 23. Allah sendiri yang mengingatkan kita. Dan mungkin ketika kita membaca ayat ini terlewatkan begitu saja. Di surat Az-Zumar ayat 23 Allah mengatakan, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidurnya kalian di malam hari. Dan demikian pula di siang hari. Qailulah. Ini poin yang berkaitan dengan pembahasan kita. Bahwa tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan mekanisme agar tubuh kita ini tetap tetap sehat, tetap baik, yaitu dengan istirahat yang jarang orang memikirkan ini, bahwa ini tanda diantara tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagaimana kalian mencari dari kemurahan Allah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengarkan. Maka kalau kita mau mendengarkan ayat-ayat Allah, kita akan menangkap tanda kebesarannya dalam setiap aktivitas kita. Termasuk apa? Tidur kita. Itu menunjukkan tanda kebesaran, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai satu-satunya apa? Rabb, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Bahkan bukan hanya sekedar tanda kebesaran Allah, tapi tidurnya kita juga merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kita sebutkan tadi Allah ciptakan tidur itu, Allah ciptakan waktu istirahat ini sebagai mekanisme Allah menjaga kita tetap baik. Betapa kita melihat banyak orang mengeluhkan apa? Tidak bisa tidur. Harus mengkonsumsi obat atau sengaja tidak tidur, begadang, membalik aktivitasnya. Sehingga tentu ada efek samping pada aktivitas tersebut. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 73. Wa min rahmatihi. Dan di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi. Dan di antara kasih sayang Allah, Allah jadikan bagi kalian apa? Malam hari. Demikian pula siang hari. Apa fungsinya malam? Litaskunu fihi, agar kalian tenang padanya. Karena memang beda tidur malam dengan tidur siang. Gak mungkin kita tidur siang bisa berjam-jam, gitu ya. Tidur siang sampai berjam-jam biasanya malah lelah. Capek. Tapi malam kita bisa tidur jam 9 sampai jam 3, jam 4. Maka Allah jadikan malam untuk kita apa? Bisa tenang. Sedangkan siang fungsinya walitabtaghu min fadlih, dan agar kalian mencari apa? Dari kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, mencari rizki. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan semoga kalian bisa menjadi hamba yang bersyukur. Dengan melihat apa? Dengan melihat tanda kebesaran Allah ini. Ayat-ayat kauniyah. Yang tidak kalah penting dari ayat-ayat apa? Kauliyah. Yang kita baca dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam ceramahnya Syekh Abdul Razak mengingatkan, karena ini adalah tanda kebesaran Allah, kasih sayang Allah, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya kita tidak pernah lepas dari apa? Mengingat Allah dalam aktivitas tidur maupun bangun. Maka di antara tanda kesyukuran kita atas nikmat ini, kasih sayang Allah ini, kita iringi aktivitas tidur kita dengan berzikir, mengingat Allah. Demikian pula ketika Allah berikan kesempatan untuk bangun lagi, disertai lagi dengan apa? Berzikir. Maka inilah seorang hamba yang beruntung, yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Nah, kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Hadis yang pertama, qala al-muallif rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه ثابت براء بن عازب رضي الله عنه menyebutkan أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مججعه وضع كفه اليمنى تحت خده اليمنى خده الأيمن وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. Bahwa Nabi SAW dahulu kala jika hendak berbaring, hendak tidur, jika hendak mengambil tempat tidurnya, kalau kita artikan letter lex, wada'a kaffahu al-yumna, beliau meletakkan telapak tangan kanannya tahta khaddil ayman, di bawah pipinya yang sebelah kanan. Ini menunjukkan apa? Beliau berbaring ke sebelah kanan, kemudian beliau letakkan tangan kanannya di bawah pipinya sebelah kanan. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, Rabbi qini, wahai Rabbku, jagalah diriku, azabaka yawma tab'athu ibadak. Wahai Rabbku, jagalah diriku dari azabmu di hari engkau bangkitkan para hambamu. Riwayat yang kedua, kisah yang sama, membedakan kisah yang pertama kedua adalah kalimat terakhir. Dalam riwayat yang pertama disebutkan tadi apa? Hari engkau bangkitkan para hambamu. Sedangkan dalam riwayat yang kedua, yauma tajma'u ibadak, hari ketika engkau mengumpulkan para hambamu. Dan ini semua terjadi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat membangkitkan para hambanya, kemudian mengumpulkan mereka. Maka hari kiamat itu punya banyak nama sesuai dengan masing-masing kejadian. Ada yaumul ba'thi, yaitu hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari kuburnya setelah mereka semuanya dimatikan. Kemudian ada yaumul hasyr, bagaimana mereka digiring. Yaumul jam'i, bagaimana mereka dikumpulkan. Yaumul Hisab. Bagaimana mereka dihitung? Syaikh Razak hafizahullah menyebutkan paling tidak ada tiga faedah utama dalam hadis ini, menceritakan bagaimana adab tidur. Yang pertama tadi adalah berbaring ke sisi sebelah kanan. Yang kedua, meletakkan apa? Telapak kanan di bawah pipi sebelah kanan. Telapak tangan kanan letakkan di pipi sebelah kanan. Yang ketiga adalah membaca doa ini. Nah, kalau kita cermati, kalau Anda mau kumpulkan banyak sekali doa menjelang tidur ini. Maka sungguh sebuah kelalaian. Dan sebenarnya ini kalau kita mau jujur banyak terjadi pada kaum muslimin. Kalau sampai kaum muslimin ini tidak hafal satu pun dari doa tidur. Dari sekian banyak pilihan doa tidur yang paling pendek sampai yang panjang. Dalam bab ini saja hanya disebutkan sebagiannya. Sudah ada beberapa doa. Maka di antara doanya adalah, wahai Rabbku, jagalah diriku dari azabmu pada hari engkau bangkitkan para hambamu. Atau dalam riwayat yang lain, apa? Engkau kumpulkan hambamu. Dan beliau mengingatkan, Syekh Abdul Razak hafizahullah mengingatkan bahwa ini sangat apa, pas momennya. Kenapa kita menyebutkan tentang hari kebangkitan? Karena tidur penghantar untuk hari tersebut. Betapa banyak kita dapati saudara kita yang telah mendahului kita. Mereka tidur dan tidak bangun lagi. Dan mungkin kita akan menjadi salah satu dari bagian tersebut. Maka orang ketika tidur mengingat, sebelum mengingat apa yang akan dikerjakan esok hari, ingat, belum tentu dia akan bertemu dengan esok hari. Maka subhanallah, ini visionernya, jauhnya pandangan seorang muslim. Bagaimana dia terjaga dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala di hari kelak, ketika Allah bangkitkan dan Allah kumpulkan para hambanya. Maka subhanallah, kalau seorang tidur, mengawali tidurnya dengan seperti ini, maka tentu kebaikan kalau kemudian Allah takdirkan dia apa? Harus meninggal. Dan tentu kebaikan kalau Allah masih beri kesempatan untuk apa? Bangun kembali. Karena lagi-lagi orientasinya adalah akhirat. Maka beliau, Syekh Abdul Razak, menegaskan bahwa ini bukti bahwa doa-doa Nabi SAW itu selalu pas momennya. Oleh karenanya, meskipun kita boleh berdoa dengan bahasa apapun, ya, maka yang terbaik adalah berusaha untuk menghafalkan, mencari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis beliau yang begitu banyaknya. Kemudian hadis yang ketiga. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Qala haddatsana Sufyan. An Abdul Malik ibn Umair. An Rib'i ibn Hirash. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Sahabat Hudzaifah menceritakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi. Dahulu kala Nabi SAW jika hendak pergi ke pembaringannya, jadi ketika hendak tidur, qala, beliau mengatakan, Allahumma bismika amutu wa ahya. Dalam riwayat yang lain, bismika ahya wa amut. Dua-duanya riwayat yang sahihah. Allahumma, ya Allah, bismika, ba'nya di sini disebut apa? Ba' istikanah. Ba' untuk menunjukkan permohonan pertolongan. Maka seorang ketika membaca doa ini, maknanya apa? Ya Allah, dengan namamu aku memohon pertolongan. Dalam kehidupanku, dalam kematianku, dan kehidupanku. Maka tidak ada pertolongan yang terbaik kecuali pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita nyatakan setiap hari berulang kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita aplikasikan dalam doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai momen, termasuk apa? Hendak tidur. Bahwa kadang kita lupa pulasnya tidur kita, bermanfaatnya tidur kita. Sebagian menyebutkan apa? Tidur yang berkualitas. Itu semua berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena empuknya apa? Kasur kita, nyamannya kamar kita. Bukan. Tapi berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidur berkualitas itu hanya karena apa? Ruangan yang nyaman, kasur yang mahal. Kasian orang-orang miskin, gitu ya. Dan subhanallah, nah, mungkin sebagian merasakan di masa kecilnya bagaimana dulu apa tidur itu, apa itu istilahnya, galar gitu ya, itu nyaman sekali. Tidur di atas ranjang yang dari bambu itu nyaman, subhanallah. Apa? Karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidur berkualitas bukan karena faktor-faktor tadi, tapi faktor pertolongan Allah yang utama. Maka kita menyebutkan dalam tidur kita dengan apa? Pertolongan Allah. Kita mati maupun kita hidup. Kemudian disebutkan wa idza stayqadha, dan apabila beliau bangun, qala, beliau menyebutkan, membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan kepadanya kami akan dikumpulkan, akan digiring. Maka lagi-lagi ini mengingatkan bahwa tidur adalah salah satu bentuk kematian. Al-mautus sughra, kematian yang kecil. Yang bisa berlanjut kepada al-mautul kubra, kematian yang besar. Atau kemudian Allah masih berikan kesempatan untuk hidup. Sehingga perlu disyukuri. Dan lagi-lagi kita diingatkan oleh Syekh Abdul Razak, ini pun ditutup dengan sesuatu yang momen yang pas. Wa ilaihi nusyur. Ketika hendak tidur tadi kita diingatkan akan kematian. Sedangkan ketika kita bangun, kita diingatkan bagaimana kita akan dikumpulkan. Kita terbangun, maka mengingat bagaimana kelak setelah kita mati akan dibangunkan. Maka jangan sampai kemudian hidup kita hanya untuk dunia. Apalagi kita, kalau kita kaitkan hadis ini dengan hadis lain. Man asbaha wa kana akbaru hammihi ad-dunya. Barang siapa di pagi hari dan tekad orientasi paling besarnya hanya untuk dunia, syattatallahu amrahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Waja'al al-faqra baina 'ainayhi, dan Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lah, dan tidak akan mendatanginya dari dunia kecuali yang memang sudah ditakdirkan untuknya. Sebaliknya, وَمَنْ أَصْبَحَ وَأَكْبَرُ هَمِّهِ الْآخِرَةِ, barang siapa di pagi harinya tekadnya, orientasi paling besarnya adalah akhirat, جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ, Allah kumpulkan urusannya, وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, dan Allah jadikan kekayaan ada pada hatinya. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِيمَةٌ, dan dunia yang akan mendatangi dia dalam keadaan dunia itu apa? Merendah kepadanya. Allah Akbar. Maka ini juga berkaitan dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa pagi hari adalah masa muda yang akan memengaruhi masa berikutnya. Maka bagaimana kita mengawali hari kita itu sangatlah penting menentukan kualitas hari kita pada hari tersebut. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Mufaddal ibn Fadalah. An Uqail. Urahu an Zuhri. An Urwah. An Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, qalat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan salah satu kebiasaan Nabi SAW sebelum tidur. Apa itu? Kana Rasulullah SAW idza awa ila firashihi kulla lailatin. Dahulu kala Nabi SAW ketika hendak tidur, dan dicatat di sini apa? Kulla lailah, setiap malamnya. Ini di antara apa? Zikir yang selalu beliau jaga sebelum tidur. Jama'a kaffaihi fa nafadha fihima. Beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Kemudian meniupkan pada kedua telapak tersebut. Wa qara'a fihima qul huwallahu ahad. Wa qul a'udhu birabbil falaq. Wa qul a'udhu birabbin nas. Tentunya apa? Sampai selesai masing-masing surat. Summa masaha bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya apa yang beliau mampu dari tubuhnya, apa yang sampai. Jadi enggak perlu memaksakan diri, yang sampai saja. Dan kalau kita cermati di sini, beliau meniup dulu baru membaca suratnya. Dalam sebagian riwayat membaca dulu baru apa? Meniup. Maka boleh diamalkan kedua-duanya, gitu ya. Kadang ini, kadang itu. Yabda'u bihi ma ra'sahu wa wajhahu. Nah, cara mengusapnya adalah beliau mengawali dengan apa? Kepala dulu. Kepala diusap, kemudian wajah. Wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian depan dari tubuh beliau. Yasna'u dhalika 3 marratin. Beliau melakukan itu 3 kali. Disebutkan oleh para ulama ini untuk apa? Keberkahan tubuh kita dari gangguan setan atau berbagai macam gangguan yang lainnya. Karena ini salah satu bentuk apa? Ruqyah. Ayat-ayat ini adalah di antara ayat-ayat atau surat-surat yang dibaca ketika kita meruqyah. Untuk kesembuhan tubuh dari penyakit fisik maupun non-fisik. Ini kan akan menjaga apa? Seseorang dari gangguan setan selama dia tidur. Maupun binatang-binatang yang kadang apa? Datang pada malam hari. Menyengat. Dan tadi dikatakan apa? Ini kebiasaan Nabi SAW setiap malam. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ketika Nabi SAW sakit, kemudian apa? Semakin berat, beliau merasakan sakit itu, beliau meminta kepada Aisyah untuk melakukannya. Berarti ini kita bisa melakukannya untuk apa? Orang lain. Maka ini kita bisa lakukan kepada siapa? Anak-anak kita yang mungkin apa? Belum hafal. Gitu ya. Sebelum mereka tidur, diajarkan, dibiasakan, yang belum hafal, dibacakan, kemudian diusapkan untuk mereka. Maka Nabi SAW sangat menjaga apa? Zikir ini, atau doa ini. Tapi kemudian hal yang penting yang diingatkan oleh Syekh Abdul Razak pula, hafizahullah, bahwa membaca surat-surat ini tidak sekedar membacanya. tapi kita disarankan untuk membaca pula tafsirnya. Diulang-ulang, baca tafsir tiga surat ini sehingga kita mengerti isi kandungan dari apa yang kita baca. Dan disitulah nanti kita akan mendapatkan kemanfaatan yang maksimal dari bacaan yang kita baca. Karena insya Allah setiap muslim kalau tiga surat ini insya Allah nggak ada yang nggak hafal. Kebangetan. Hah? Kalau tiga surat terakhir ini kemudian apa tidak hafal. Tiga surat andalan gitu ya. Maka manfaat yang maksimal yang akan didapatkan seorang muslim ketika membaca surat-surat ini sebelum tidur kapan? Ketika dia memahami, menghayati makna dari kandungan surat tersebut. Kalau itu berkaitan dengan apa? Bacaan-bacaan Nabi SAW. Maka kemudian hadis berikutnya menceritakan keadaan tidur Nabi SAW. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, qala haddatsana Sufyan, an Salamah ibn Kuhail, an Quraib, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah ibn Abbas menceritakan, anna Rasulullah SAW nama hatta nafakha. Bahwa Nabi SAW tidur sampai apa? Nafakha. Nafakha, apa artinya nafakha? Meniup. Jadi beliau tidur pula sampai keluar suaranya. Keluar suara itu gak harus ngorok gitu ya. Nah, ada level yang di bawahnya. Hah? Mengeluarkan suara dari rongga pernafasannya. Biasanya orang kalau pulas kan seperti itu ya. Tapi gak harus ngorok. Ngorok beda lagi, level di atasnya. Wa kana idza nama nafakha. Dan Nabi SAW memang kalau tidur itu apa? Mengeluarkan suara tadi. Gak sampai mendengkur, tapi level di bawahnya. Itu kan suara nafas. Fa'atahu Bilalun fa'adhanahu bis-salati. Maka kemudian Nabi SAW kemudian Bilal datang, mendatangi beliau untuk meminta izin ditegakkannya salat. Jadi untuk izin azan. Faqama wa shalla wa lam yatawadda. Maka beliau pun apa? Bangun salat tanpa berwudu. Padahal tidurnya apa? Pulas. Para ulama menerangkan bahwa ini apa? Khususiyah. Kekhususan bagi Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau dan para nabi kalau tidur tidak tidur. Apa maksudnya tidur tapi tidak tidur? Tidur secara fisik, secara fisik istirahat, tapi hati mereka tetap terjaga, tetap mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tahu dirinya batal atau tidak batal. Maka ini bukan untuk kita praktekkan, tapi ini diantara kekhususan para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Ishaq ibn Mansur. Qala hadatsana Affan. Qala hadatsana Hammad ibn Salamah. An Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Anna Rasulullah SAW kana idza awa ila firasyhi." Dahulu kala Nabi SAW jika hendak tidur. Qala, beliau mengatakan, balik kepada doa lagi, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Hadis ini pernah kita bahas bahwa dahulu kala Nabi SAW jika hendak menuju pembaringannya, hendak tidur, beliau membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa segala puji bagi Allah? Karena seluruh kenikmatan itu datang dari Allah. Di antara kenikmatan, Alladhi at'amana, yang telah memberi makan kami, wasaqana, dan memberi minum kami, wakafana, dan memberikan kecukupan bagi kami, wa awana, dan melindungi kami. Maka subhanallah, apalagi kita yang di Indonesia saat ini, gitu ya, dengan kita katakan iya berbagai macam keadaan yang kita hadapi, tapi alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa minum, masih cukup. Yang mau merasa cukup dari apa yang Allah berikan, kalau nuruti kurang, ya tidak pernah ada cukupnya. Dan alhamdulillah ada rumah untuk berteduh, entah rumah sendiri, entah rumah mertua, entah rumah kontrakan, pinjaman. Ini kenikmatan-kenikmatan yang seharusnya kita ingat ketika kita menutup hari kita, sehingga kita kembali kepada ayat di surat Al-Qasas tadi, wala'allakum tashkurun. Kesempatan yang Allah berikan untuk kita istirahat, kesempatan yang Allah berikan untuk kita bekerja, endingnya tidak lain adalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita ingat betapa banyak orang yang tidak mendapati kecukupan, dan betapa banyak orang yang tidak mendapatkan apa? Tempat untuk berteduh, tempat untuk tinggal. Oh enggak kok, banyakan orang ini punya rumah, punya tempat tinggal, gelandangan sedikit sudah. Iya, mungkin di sekitar kita sedikit. Bagaimana saudara-saudara kita di luar sana? Bagaimana orang-orang Rohingya? Harus terapung-apung di lautan, tidak ada yang mau menerima. Bagaimana saudara-saudara kita di Suriah, di Afrika? Ini semua hamba Allah, ini semua saudara kita. Yang kadang kita lupa merasakan apa? Penderitaan mereka. Yang katanya kita ini seharusnya satu tubuh yang sama. Maka apapun keadaan kita, dan apapun yang kita punya dari Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang harus kita ingat, yang kemudian kita syukuri. Apalagi yang diberikan keluasan, diberikan kecukupan, bahkan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menuntut syukur yang lebih banyak lagi. Kemudian hadis terakhir di dalam bab ini, qala hadatsana al-Husain ibn Muhammad al-Jariri qala hadatsana Sulaiman ibn Harb qala hadatsana Hammad ibn Salamah an Humayd an Bakar ibn Abdullah al-Muzani an Abdullah ibn Rabbah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu Beliau menceritakan anna Nabi SAW kana idza arrasa bil-lailin. Dahulu kala Nabi SAW jika hendak tidur di malam hari, ittaja'ala syikil ayman. Beliau berbaring pada sisi tubuh sebelah kanan. Wa idza arrasa qubayla subhi. Tapi kalau beliau tidur menjelang subuh, artinya apa? Setelah salat malam, kemudian tersisa waktu sebelum subuh, beliau berbaring agar tidak kebablasan. Ada caranya. Bagaimana itu? Nasaba dhira'aihi. Beliau menegakkan kedua lengannya. Wa wada'a ra'sahu 'ala kaffayhi. Afan. Wa nasaba dhira'ahu. Beliau menegakkan lengannya. Wa wada'a ra'sahu 'ala kaffihi, dan meletakkan kepalanya di telapaknya. Orang Jawa mungkin bilangnya apa? Songgowang. Mirip dengan itu, tapi mungkin dalam kondisi apa? Berbaring. Karena dengan lengan yang tegak itu, dia kemampuannya menahan terbatas. Lama-kelamaan apa? Capek, gitu ya. Maka ini menyebabkan tidur tidak pulas. Tidak kebablasan. Nah, ya. Jadi kalau kita masih ada waktu boleh. Setelah apa? Salat malam masih tersisa waktu sedikit, mungkin 15 menit, 10 menit. Kita gunakan untuk sedikit memejamkan mata untuk menyegarkan kembali agar salat subuhnya juga penuh kekhusyuan. Maka gunakan cara ini. Supaya tidak fokus kepada sunnah melalaikan yang wajib. Allah Ta'ala alam, ini beberapa hadis yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.